السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، وعلى ازواج رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، والارواح جميع الاولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وائمه المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنفي الكتب النافعه، خصوصا الروح الامام حجه الاسلام ابي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسمين ومحبيهم المتعلقين بهم، والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وألومكم في الدارين آمين. واجمع في الاستنجاء بين استعمال الحجر والماء، فإذا أردت الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، وإن اقتصرت على الحجر فعليك أن تستعمل ثلاثة أحجار طاهرة منشفة للعين تمسح بها محل النجو بحيث لا تنتقل النجاسة عن موضعها، وكذلك تمسح القضيب في ثلاثة مواضع من حجر، فإن لم يحصل الإنقاء بثلاثة فتمم خمسة أو سبعة إلى أن ينقي بالإيتار، فالإيتار مستحب والإنقاء واجب. ولا تستنجي إلا باليد اليسرى، وقل عند الفراغ من الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش، وادلك يدك بعد تمام الاستنجاء بالأرض أو بحائط ثم اغسلها. telah kita bahas beberapa adab yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk dan keluar kamar mandi. Begitu juga ketika berada di dalam kamar mandi, mulai melepas pakaian, duduk, dan juga sampai dengan selesainya. Kali ini melanjutkan pembahasannya, Nabi mengatakan wajma' fil istinja' baina isti'malil hajal warma. Gabungkanlah di dalam istinja', di dalam bersuci, baik itu dari hadas dari buang air kecil atau buang air besar. Baina istimalil hajar wal ma, antara memakai batu dan air. Faiza araktal iktisara, maka jika kamu ingin meringkas, ala ahadihima, atas salah satu dari keduanya, air atau batu, fal ma'u afdal, maka air itu lebih afdal. Jadi gini, istinja itu ada dua macam. Ada istinja dengan batu, ada istinja dengan air. Ada istinja dengan batu, ada istinja dengan air. Memakai kedua-duanya itu lebih afdal. Memakai kedua-duanya lebih afdal. Jadi istinja dengan batu dulu, baru dengan air. Itu lebih afdal daripada hanya pakai batu atau hanya pakai air. Tapi kalau misalnya kita enggak mau melakukan kedua-duanya, ribet misalnya, susah, atau kurang ngerti, kurang paham di dalam istinja dengan batu, mana yang afdal, batu toh atau air? Ini pakai air lebih afdal daripada hanya pakai batu. Jadi hanya pakai air lebih afdal daripada hanya pakai batu. Kenapa? Karena air itu bisa menghilangkan najisnya plus bekasnya. Tapi kalau batu hanya bisa menghilangkan najisnya, bekasnya masih ada. Ini kan bekasnya si ono, misalnya dihilangi bekasnya masih ada. Tapi kalau air, bersih keseluruhan. Karena itu afdalnya digabung. Afdalnya digabung, maki kedua-duanya. Tapi kalau enggak mau maki kedua-duanya, ya air lebih afdal karena bisa menghilangkan najisnya juga bekasnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji ahli Quba, penduduk Quba, karena mereka itu sangat kebersihan. Mereka sangat kebersihan. Jadi mereka dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika turun ayat rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Rijalun, orang-orang, laki maupun perempuan. Aslinya rijal itu laki-laki. Tapi biasanya dipakai untuk umum, laki dan perempuan. Yuhibbuna, mereka senang, an yatathaharu, bersuci, ya, bersih. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci. Dan Nabi mengatakan untuk penduduk Quba, annallaha ta'ala qad athna 'alaikum fit tahur. Rasulullah, Allah telah memuji kalian. Allah telah memuji kalian di dalam kebersihan atau di dalam bersuci. Fama huwa, apa bersucinya mereka itu? Mereka kok dikatakan sampai dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Bukan hanya diketahui oleh mereka dulu, tapi didengarkan oleh kita sampai sekarang pun dan bahkan sampai akhir zaman, karena tercatat di dalam ayat Al-Qur'an. Kenapa? Inna nastanji bil ma wa kana qabla dzalika qala lam rasul sallallahu alaihi wasallam idza ataka idza ata man khala fal yastanji bi thalathati ahjar. Wa hakadha kana al-istinja fil ibtida wa qila innahum lam masu'ilu an dzalika qalu inna kunna natba'ul mal hajar. Jadi mereka dulu, mereka ketika istinja itu dulu pakai batu sebelum adanya air, mereka istinja dengan batu. Ketika adanya air, mereka istinja batu dengan air. Karena itu sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam ayat Al-Qur'an, rijal أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وإن اقتصرت على الحجر, maka jika kamu ingin hanya memakai batu, jika kamu hanya ingin memakai batu, kalau sudah pakai batu toh itu, bila memenuhi syarat-syaratnya, boleh kita pakai sholat. Sekalipun kita enggak cebok dengan air sama sekali, boleh, tapi ada syaratnya. Kalau di dalam sulam safina itu ada 8 syaratnya. Syaratnya sah istinja hanya dengan batu. Ada 8 kalau di dalam sulam safina. Di sini disebutkan beberapa. Nah, di sini disebutkan beberapa. Wa ini kasar ta'alal hajar. Maka jika kamu ingin hanya memakai batu, fa'alaika, maka wajib bagimu antas ta'mila salasata ahjar. Memakai 3 batu. Memakai 3 batu. Jadi wajib bagi kamu memakai 3 batu. Ini kalau ingin hanya istinja dengan batu. Pertama harus pakai 3 batu. Batu di sini bukan diharuskan batu-batu, enggak. Batu ini ada definisinya. Yaitu kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaram. Kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaram. Semua benda padat. Ini enggak harus batu. Semua yang padat. Enggak harus batu. Seperti apa benda yang padat juga, semisal tisu. Itu juga termasuk benda padat, karena itu WC-WC biasanya disediakan tisu. Tapi kalau orang gak ngerti tisu ya dipakai tangannya atau semisalnya. Makanya kalau di Eropa itu tisu tok, gak ada air terkadang. Ya cici bagian gak terbiasa. Karena itu boleh dalam syariat, karena itu diantara ilmu yang ada di dalam syariat. Dengan itu 3 batu. Lah batu yang dipakai pertama kullu jaminin, semua yang padat. Seperti batu, tisu dan semisalnya. Yang kedua, tahirin. Harus suci. Padat ini yang suci. Kalau padat ini yang najis, gak boleh. Seperti apa? Misalnya kotoran hewan yang sudah kering, padat, najis ini tapi ini namanya kotoran dipakai, gak bisa. Harus yang suci. Yang kedua, yang ketiga, qali'in, bisa mencabut, menghilangkan atau meresap. Bisa mencabut, menghilangkan atau meresap. Jadi kalau misalnya pakai batu kali, gak bisa meresap. Kenapa? Licin. Tapi kalau misalnya kreweng, bisa meresap masih. Atau tisu, bisa meresap. Itu kalau untuk buang air kecil. Kalau untuk jalan belakang, bisa menghilangkan. Ya, bisa tisu, bisa menghilangkan. Ya, begitu juga semisalnya. Harus qali'in. Bisa meresap, menghilangkan atau menghilangkan atau meresap. Kemudian ghairi muhtaram, bukan yang dimuliakan dalam syariat. Ada kertas meresap, bisa menghilangkan kan semisal tisu. Tapi itu kertas isinya ilmu syariat misalnya. Ini dimuliakan, enggak bisa kita pakai untuk istinja. Atau makanan. Makanan bisa meresap. Roti tawar misalnya. Kamu bisa hancur. Enggak harus kuat. Enggak bisa yang apa? Yang mudah hancur enggak bisa. Harus yang padat kuat. Roti misalnya. Misalnya ini roti atos. Berarti bisa dimakan. Makanan karena dimuliakan, enggak boleh. Harus yang bukan dimuliakan dalam syariat. Jadi itu dianggap batu. Jadi kullu jaminin tahirin qali'in ghairi muhtarab. Semua benda padat kuat yang bisa suci, bisa meresap atau menghilangkan dan bukan dimuliakan dalam syariat, itu yang dimaksud batu. Lah memakai tiga batu. Apakah harus tiga batu? Enggak harus tiga batu. Satu batu boleh. Nah, tapi repotnya kalau satu batu yang satu sudut, enggak memiliki tiga sudut, misalnya satu sudut. Ini berarti setelah dia pakai, dia suci ini pakai air, dikeringkan, dipakai lagi. Begitu sampai tiga kali, ribet. Atau satu batu yang memiliki tiga sudut, enggak apa-apa. Jadi sudut pertama, sudut kedua dipakai, sudut ketiga dipakai. Itu yang pertama. Mulai tahiratin, batunya tadi harus suci. Seperti yang sudah kita terangkan. Munasyafatin lil ain, bisa menyerap atau bisa menghilangkan. Ya, menghilangkan najis. Tamsahu biha, kamu mengusap biha dengan batu itu mahala najwi, tempatnya yang keluar. Tempatnya yang keluar, misalnya zakar, kemaluan ya, jalan depan misalnya. Nah, itu kan berarti kan keluarnya air kencing, itu kan dari lubang. Nah, berarti kita bersihkan dari bawah ke atas. Jangan sampai lebar atau meluas. Jadi terlalu ngerepet ke yang tempat yang lain. Jadi harus tetap pada tempatnya. Atau sampai bukan tempatnya kena. Kalau sudah bukan pada tempatnya kena, loh ini harus pakai air. Tapi kalau masih pas, itu enggak wajib pakai air. Ya, enggak wajib pakai air, hanya pakai batu. Nah, bihaitsulah tantakilu najasa an maudhiha, sekiranya najisnya tidak pindah dari tempatnya. Air kecil, buang air kecil. Tempatnya kan di lubang. Jangan sampai nanti kita ketika menghilangkan, itu pindah dari tempatnya, pindah dari lubang. Jadi melebar atau meluas ke yang lain. Karena itu harus pas. Harus pas. Nah, itu kalau untuk jalan depan. Kalau jalan belakang itu meletakkan batunya pertama bukan pada tempatnya yang najis, di luar, misalnya di lubang ya, lubang belakang. Nah, ini berarti kita letakkan batunya itu di luarnya baru jalan masuk. Jadi jangan pertama langsung kena najis, enggak. Jadi pertama bukan najis dulu, setelah itu tempatnya najis, keliling, berhenti di tempat kita mulai, berhenti di tempat yang kita mulai. Kedua kalinya mulai melawan yang tadi. Kalau tadi muter dari kanan, yang sekarang muternya dari kiri ke kanan. Begitu juga, jangan dipaskan di tempat yang najis loh, Pak. Jadi di luar, masuk ke dalam. Jalan ke kiri. Kalau tadi ke kanan, kalau kedua ke kiri. Sampai di tempat kita mulai. Ketiga, mengulangi lagi seperti pertama. Nah, itu kalau jalan belakang. Ya, jadi jangan sampai meluber ke yang lainnya. Jadi najisnya itu baik air kencing atau air buang air besar, itu jangan sampai kotorannya itu pindah tempat. Jangan sampai pindah tempat, harus tetap pada tempatnya. Lah, wajibnya itu tiga kali basuhan. Wajibnya itu tiga kali basuhan, nanti akan dibahas. Wa kadzalika tamsahul ghadhiba fi thalathati mawadhi'a min hajarin. Begitu juga kamu mengusap al-ghadhiba, jalan depan, di tiga tempat dari batu. Satu batu boleh yang memiliki tiga ujung. Fa in lam yasulil inqa bi thalathatin, maka jika tidak mendapatkan kebersihan dengan tiga kali basuhan, fatam mim khamsatan, maka sempurnakan lima usapan. usapatan ada 7. Intinya gini, yang wajib itu 3 usapan. Wajibnya 3 usapan. Untuk jalan depan ataupun jalan belakang. Karena itu caranya tadi kan 3 kali muter kanan ke kiri, kiri ke kanan, kanan ke kiri 3 kali. Begitu juga jalan depan 3 kali. Nah, kalau misalnya 3 kali ini belum bersih, masih kotor, masih ada najisnya, ainun najasanya masih ada, ya berarti usap sampai bersih. Misalnya keempat bersih, sunnah kita menambah 1 untuk apa? Mengganjilkan. 5 bersih, ya wes. Tapi kalau 6 bersih, genapkan, ganjilkan menjadi 7. Fal in ayu ila ayu kia bil itar sampai bersih dengan ganjil. Fal itaru mustahabun wal inqa'u wajibun. Maka mengganjilkan itu sunnah, menggenapkan itu, membersihkan itu wajib. Jadi sampai bersih itu hukumnya wajib. Tapi mengganjilkan itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi kalau misalnya 4 atau 6 bersih, ya ganjil. No, jadi 5 atau yang penting itu bersihnya. Satu kali bersih, ya wes. Misalnya, atau 3 kali bersih, ya sudah. Bersih itu yang wajib. Bersihnya yang wajib. Tapi mengganjilkan itu sunnah. Jadi 3 kali ya, 3 kali basuhan itu wajibnya. 3 kali basuhan itu wajibnya. Karena sekali gak mungkin langsung bersih. Pasti butuh. Nah, karena itu minimal 3 kali. Kalau sudah bersih, ya sudah. Tapi kalau 3 ini belum bersih, tambah ono sampai bersih. Kalau bisa bersih setelah 3-4 bersih, berarti kan genap ini. Ganjilkan menjadi 5. Kalau 5 bersih, ya sudah. Kalau 6 bersih, berarti ganjilkan ke 7. Begitu juga seterusnya. Wala tastanji illa bil yadil yusra. Jangan kamu beristinja kecuali dengan tangan kiri. Jangan kamu beristinja kecuali dengan tangan kiri. Nah, ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti pembahasan kita di pertama adab istinja. Ketika kita masuk kamar mandi, ketika kita masuk toilet atau WC, itu mendahulukan kaki kiri. Karena apa? Kita akan masuk ke tempat yang jelek, tempat yang kotor. Dahulukan kaki kiri. Ini menempatkan pada tempatnya. Masuk musola, masuk masjid, itu mendahulukan kaki kanan. Karena kanan ini tempat yang bagus. Jadi yang akan kita masuki tempat yang bagus. Nah, di situ menggambarkan kanan itu adalah kebaikan, kiri itu adalah kejelekan. Seringkali di dalam ayat Al-Quran pun Allah memakai kanan ataupun kiri untuk membedakan antara baik dan jelek. Dalam surat Waqi'ah, Allah mengatakan apa? Ashabul yamin, ma ashabul yamin, fi sidri makhdud, wa talhim makhdud, wa dilim mamdud, wa ma'i masbub, wa faqihatin kathirah, la maktu'atin, wa la mamnu'ah, wa furushin marfu'ah, inna insya'nahuna insya'ah, faja'anahuna abkara uruban atraban li ashabil yamin. Yamin itu kanan. Yamin itu kanan. Allah menyebutkan di situ. Orang yang kanan. Apa orang kanan? Maksud orang wong sing bagian kanan. Mau kafir, mau munafik, mau Islam, mau mukmin, enggak. Kanan di situ adalah orang-orang yang baik. Akan mendapatkan surga, disebutkan di situ kenikmatan-kenikmatan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menyebutkan orang-orang jelek dengan kata-kata asyimal. Ashabu shimal, lima ashabu shimal, fi samumi wa hamim, wa dhilli mi yahmum, la barin wa la karim, innahum kanu qabla dhalika mutrafin, wa kanu yusiruna ala al-hithil azim, dan seterusnya. Itu semuanya katanya apa? Li ashabu shimal, shimal itu artinya kiri. Lah kiri itu bukan semua orang, mukmin, muslim, munafik, kafir, pokoknya yang di kiri, jelek. Sehingga Allah pun menandakan kebaikan itu dengan apa? Penerimaan buku laporan. Ketika kita menerima buku laporan dengan karangan kanan, berarti tandanya dia orang yang baik. Pasti di dalamnya kebaikan, keistimewaan di dalam buku laporannya. Tapi kalau mereka menerima dengan tangan kiri atau di belakang punggungnya, berarti rapotnya ake abangi ketimbang irengi. Jadi banyak jeleknya daripada baiknya. Karena itu dalam doa wudhu nanti ada diajarkan di situ. Setiap kita wudhu, setiap anggota itu ada doanya. Ketika tangan kanan kita doa Allah ma'atini kita bibiyamini wahasibni hisaban yasira. Ya Allah berikan buku laporanku itu dengan tangan kanan. Kenapa? Itu tanda bahwa isi rapotnya itu baik. Sebaliknya kalau kita menerima dengan tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika antutiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung. Ya sesungguhnya aku berlindung denganmu. Ya, jangan sampai engkau memberikan kitabku, buku laporanku dengan tangan kiri atau di belakang punggung. Karena itu tanda keburukan, kejelekan yang ada di dalamnya. Lah makan juga gitu. Makan ini baik atau enggak? Minum ini baik atau tidak? Kalau makan, minum itu adalah kebaikan, berarti kita memakan, minum itu pakai tangan kan. Apapun bentuknya itu makanan. Apapun bentuknya itu makanan, sekalipun kerupuk. Nah, sekarang enggak, makannya tangan kanan untuk nasinya, tapi kerupuknya tangan kiri. Basami mawon. Apa bedanya sekarang? Ya kerupuknya ditaruh, makan tangan kanan, mari muluk nasi. Kalau mau kerupuknya ambil pakai tangan kanan. Krek, tuh tangan kanan. Begitu juga minum. Tangan kanan, bukan tangan kiri. Kenapa? Loh ini pada tempatnya. Kita menggunakan pada tempatnya. Istinja juga gitu. Istinja ini yang kita pegang adalah apa? Kotoran, kemaluan. Yang kita pegang adalah kemaluan atau kotoran. Masa kita posisikan pakai tangan kanan? Atau kita makan tangan kiri yang biasa kita pakai untuk kotoran? Ini kan berarti apa? Menyalahgunakan aja coba listrik. Yang tempatnya min gantiin plus, yang tempatnya plus gantiin min. Hah? Apa hasilnya? Konslet. Rusak apa enggak? Rusak, kita juga gitu. Kalau kita merubah, ini ngerusak, ini ngerusak. Di Indonesia itu pakai setir kanan, kalau pakai setir kiri bengong, nah nyalip lewat kiri, nyalip kan lewat kanan. Kalau kita lewat kiri kena polisi. Nah kalau kita taruh mobil pakai setir tangan kiri di Indonesia, lo bengong sih nyetir. Kati nyelip kanan, masa kudu motorin metu kabeng ini, ya tabrakan. Lah kalau masih ijenan, lah ana wong kancane sing enak. Ana motor enggak? Enggak ana. Iso. Tapi lek masih ijenan, enggak bisa, dia harus nyalip selalu kiri. Lah kalau pas kebelet, ya apa? Dalane sempit. Kata nyalip kiri, dalane sempit. Nyalip kanan, nabrak. Nah, karena apa? Harus ada pada tempatnya. Kalau di Indonesia setirnya kanan, kalau di luar setirnya kiri. Kita juga gitu. Istinja itu pakai tangan kiri. Jangan kebalik, megang cibuknya tangan kanan, megang kemaluannya, megang cibuknya tangan kiri, megang kemaluannya tangan kanan. Loh iki wali. Mari kono salaman. Waduh. Singkatnya salaman iki siji. Kadang ngupil tangan kanan. Ngupil tangan kanan. Lek ketok ngupile, mari kono kata salaman. Enggak salaman iki tangane wong wis ngene. Kata salaman, delok ngupil mah ngopo meneng itu gede. Na'udzubillah min dzalik. Lah karena itu untuk kejelekan, untuk keburukan, untuk sesuatu hal yang kompros itu pakai tangan kiri. Uru-uru upil dan semisalnya itu pakai tangan kiri. Begitu juga istinja, ketika kita membasuh kemaluan itu pakai tangan kiri, memegangnya dengan tangan kiri. Begitu juga karena itu wala tastanji illa bil yadil yusra, Jangan kamu beristinja, bersuci, cewok, illa bilya dilusra, kecuali dengan tangan kiri. Jadi misalnya kalau pakai batu, ya berarti kita megang kemak batu itu tangan kiri. Ya, memegang batunya dengan tangan kiri. Kalau pakai air, ya berarti megang kemaluannya tangan kiri. Kemudian waqul indal farag mil istinja, katakan saat selesai daripada istinja, saat selesai daripada cebok, ya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan dan jagalah kemaluanku dari kejelekan. Jagalah kemaluanku dari kejelekan, itu saat selesai daripada istinja, cebok. Ketika kita sudah selesai cebok, maka bacalah doa ini dalam hati. Di dalam hati, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Kemudian wadluk yadaka ba'da tamamil istinja bil ardi aw bi haidin thumma ghsilha. Kemudian gosok-gosokkan tangan kamu setelah sempurnanya istinja di bumi, tanah, aw bi haidin atau tembok. Thumma ghsilha, kemudian basuh. Ini dulu karena enggak ada sabun. Dulu karena enggak ada sabun, jadi mari istinja misalnya depan atau belakang khususnya, gosok-gosok ke tanah atau ke tembok, kemudian baru dibasuh, hilangkan bau. Kalau sekarang kan ada sabun, ya, bersih sudah, cuci bah sabun, pertama cuci tangan bersih, kemudian disabuni. Ya, makanya orang dulu itu kan kadang jadi lemah, habis makan, ya, untuk menghilangkan apa minyak yang ada di tangannya, karena nggak ada sabun, ambil lemah. Adabnya istinja. Nah, ini insyaallah ini apa, kita selesai daripada adabnya istinja, dan insyaallah di pertemuan akan datang akan kita membahas lagi adabnya wudu. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan di dalam keseharian kita. Amin Allahumma amin wassalam.